makan berkeping-keping jadi. Kau tancap berarti hati ini, ku tak mungkin setelah kau yakin dan kau mati mati aku diam tak kau seperti ludahi mukaku dengan ucapanmu, ku masih tak kau bagai melempar air keras ke jantungku, ku tetap tak aku butuh tangan yang bisa ku mukul pecahan-pecahan impian. Kolam dan pecah telah berantakan berkeping-keping jadinya. Aku butuh tangan pecahan-pecahan impian. Aku butuh tangan yang mampu memeluk mendekatku setiap malam. Ke jurang terdalam, sekalian saja aku kau ikat berlintang di atas rel kereta. Sekalian saja aku kau cekoki aku dengan racun serangga. Sekalian saja kamu bekap mukaku dengan mata saat terlalu.